City Remix. Yang paling samo tosi aku ra neng ambi ambi aku lunga among dolare tosi Aku lunga among golek rezeki.